بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله pada kesempatan majelis kita pada kali ini kita mengangkat sebuah tema yang berkaitan langsung, berkaitan erat hubungan masyarakat dengan pemerintahnya, hubungan kaum muslimin dengan bangsa dan negaranya, upaya kaum muslimin secara khusus memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negaranya dalam bentuk pembelaan dan penjagaan terhadap negaranya dari para perusuh-perusuh bangsa, para perusuh-perusuh negara. Sebuah tema yang sangat luas dan sebuah tema yang sangat besar, ikhwanatina azzakumullah. Tema ini, ikhwanatina azzakumullah, mengharuskan kita untuk menyebutkan beberapa mukaddimah supaya bisa difahami dengan benar. Kemudian baru kita menjelaskan siapa saja yang tergolong perusuh-perusuh bangsa, perusuh-perusuh negara. Baik dalam sepanjang sejarah NKRI atau sepanjang sejarah Islam. Tema kita ialah menjaga NKRI dari para perusuh negeri. Maka di sini karantina azzakumullah mengharuskan kita menyebutkan mukaddimah pertama. Mukaddimah pertama terkait dengan status NKRI. Ini mukaddimah yang paling asas. Mukaddimah yang menentukan pembahasan-pembahasan berikutnya. Pembahasannya adalah apakah NKRI ini termasuk biladul muslimin atau tidak. termasuk negara kaum muslimin ataukah tidak? Ini penting. Kalau NKRI statusnya adalah bukan negara kaum muslimin, maka kita tidak mungkin membahas bab semacam ini. Tidak mungkin kita membela negara. Tidak mungkin kita menolong negara. Tidak mungkin kita menjaga negara ini dari para perusuh-perusuhnya. Dikarenakan bukan negara kaum muslimin. Tetapi kalau status NKRI termasuk biladul muslimin, termasuk negara kaum muslimin, maka di atasnya dibangun masalah-masalah berikutnya. Tindakan kita yang membela negara, tindakan kita yang menolong negara, tindakan kita mencintai negara dibenarkan. Sebab kita mencintai negara kaum muslimin. Kita membela negara muslimin dan membela penguasa-penguasa kaum muslimin. Masuk dalam kategori as-sam'u wa ta'ah li wulatil umur. Mendengar dan mentaati penguasa kaum muslimin. Perlu dipahami qanatina azzakumullah, untuk menentukan sebuah negara apakah tergolong biladul muslimin ataukah biladul kafirin, para ulama memandangnya dari tiga sisi. Yang pertama ialah dipandang dari sisi penguasanya. Entah dengan nama raja, atau dengan nama sultan, atau dengan nama amir, atau dengan nama presiden, atau dengan nama perdana menteri, atau yang semisalnya, penguasa tertinggi negara tersebut. Apa status penguasanya? Seorang yang muslim, ataukah dia kafir? Kalau penguasanya kafir, maka dikatakan biladul kufar. Tapi kalau penguasanya muslim, walaupun dia zalim, walaupun banyak kekurangan-kekurangan, bukan muslim yang saleh, bukan muslim yang adil, maka dikatakan sebagai biladul muslimin. Sekarang pertanyaan kita, apa status penguasa kita di NKRI ini? Apa status presiden kalian di Indonesia Raya ini? Seorang muslim atau bukan muslim? Tuh, kok diem saja ini? Jadi serahkan kepada antum. Muslim atau bukan? Tandanya dia muslim? Ya? Mengerjakan ibadah sholat. Itu merupakan syiar yang paling besar dari syiar-syiar Islam yang zahir. Kita hanya dibebani menghukumi seseorang secara zahir. Adapun batinnya, rahasia batinnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika secara zahirnya dia melakukan syiar-syiar Islam yang nampak, dan yang paling nampak adalah ibadah sholat, maka dikatakan muslim. Paham insyaAllah ya? Yang dimaukan muslim. Tidak ada kata-kata muslim sunni, atau muslim di atas sunnah, atau muslim yang adil. Kalau ada lebih afdal. Tapi bukan persyaratan. Syarat utamanya Islam. Ini yang pertama. Antum sepakat bahwasanya penguasa kita adalah penguasa muslim. Walaupun kita juga mengakui banyak kekurangan pada mereka. Tapi dia muslim. Terpenuhi persyaratan yang pertama. Paham insyaAllah ya? Ini barakallahu fikum disebutkan dalam banyak riwayat-riwayat hadisnya Rasulullah SAW terkait dengan penguasa. Mereka semua dalam banyak riwayat tadi disebutkan ketentuannya ialah dia muslim. Kecuali kalau kamu mendapati pada mereka kekufuran, kufuran bawah, kekufuran yang amat sangat jelas, sangat nyata, sangat gamblang, yang enggak mungkin ditakwil-takwil lagi, maka dikatakan kafir. Barakallahu fikum. Rasul bahkan mensifati sebagian penguasa dengan sifat-sifat yang jelek. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu wa ardah, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah memberitakan, "Sayakunu ba'ti umara." akan muncul sepeninggalku nanti para umara, para penguasa-penguasa, para amir-amir. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan akan tampil dari kalangan umara-umara tadi rijal, beberapa penguasa, beberapa tokoh-tokoh negara. Rasulullah mengatakan sifat mereka adalah qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin, hati mereka hati setan dalam jasad manusia. Rasul mengatakan dalam sabda yang tadi itu, yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Mereka mengambil sunnah bukan dengan sunnahku. Hati mereka hati setan dalam bentuk jasad manusia. Itu penggambaran sosok penguasa yang betul-betul zalim, lalim, sadis, kejam, lahir batin. Orangnya zalim dan juga roda pemerintahannya pun banyak yang tidak islami. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah diperbolehkan untuk memberontak mereka, melawan mereka? Rasul mengatakan tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh kamu berontak kecuali kalau kamu menyaksikan, kamu melihat kekufuran yang amat sangat nyata, yang sangat gamblang jelas, dan kamu memiliki buktinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang menjadi patokan adalah keislamannya. Selama dia muslim, walaupun zalim, kejam, sadis, lalim, dan yang lain-lain. Kemudian terkait dengan undang-undangnya, banyak yang gak islami, gak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka dikatakan sebagai penguasa muslim dan negaranya negara muslim, tidak boleh diadakan pemberontakan di sana. Sehingga yang dipandang penguasanya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, yang dipandang oleh para ulama dalam bab ini ialah penduduknya. Penduduk negeri tadi. Kalau mayoritas, bahkan seluruh penduduk negeri tadi adalah muslimin, maka dikatakan biladul muslimin. Negerinya kaum muslimin. Tetapi kalau mayoritasnya, bahkan seluruh penduduk negeri tadi, orang-orang kafir, maka dikatakan biladul kufar. Negerinya orang-orang kafir. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dinukil oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Adabus Syar'iyyah. Wabah. Dan ini yang banyak digunakan oleh para ulama dalam menilai sebuah negara muslim atau bukan muslim. Dan itu per wilayah. Kalau wilayah Semarang misalnya diadakan sensus, ternyata wilayah Semarang ini 80% non muslim, 20%-nya muslim, maka Semarang dikatakan sebagai wilayah kafir. Per wilayah. Paham insyaallah ya? Terkait dengan negara, itu dihitung secara keseluruhan. Berapa persentasenya? Kalau seluruh atau mayoritas penduduk sebuah negara lebih banyak muslimnya daripada kafirnya, maka dikatakan biladul muslimin. Indonesia mayoritasnya beragama apa? Jawabannya beragama Islam. Mayoritas penduduknya adalah muslim. Tidak dipersyaratkan harus muslim sunni. Yang penting muslim. Walaupun pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Pada mereka ada yang namanya kemaksiatan, kefasikan, kemungkaran dan yang lain-lainnya. Yang dipandang dalam muslimnya. Sepakat? Mayoritas penduduk NKRI adalah muslimin. Maka dalam pandangan Islam disebut dengan biladul muslimin. Jadi kita manfaedah. Misalnya sebuah negara, mayoritas penduduknya adalah kafir. Maka dikatakan, biladul kufur. Namun, di negara tadi, ada sebuah wilayah ya kan, ternyata mayoritasnya, bahkan semuanya, muslimin. Maka dikatakan, ini wilayah muslim. Wilayah muslim di tengah-tengah negara kafir. Baik itu. Barakallahu fikum. Jika Indonesia misalkan, mayoritasnya adalah kaum muslimin. Maka dikatakan sebagai biladul muslimin. Tapi ada sebuah tempat, sebuah wilayah. Ini banyak orang-orang kafirnya. Maka dikatakan ini wilayah kufar di tengah-tengah. Di tengah-tengah biladul muslimin. Itu ya kan ada hukum-hukum yang disebutkan para ulama terkait dengannya. Terutama terkait dengan masalah hukum hijrah. Hukum hijrah. Saya teruskan apa cukup? Itu kan namanya tambahan sampingan. Terus apa cukup? Buka maksudnya faedah sampingannya. Diteruskan melebar atau balik ke asal? Tambah sedikit. Terkait dengan pembahasan masalah ini penting. Terkait dengan bab hijrah. Misalkan di negara Indonesia, di sebuah tempat, di situ mayoritasnya orang Hindu, maka dikatakan wilayah Hindu kafir. Seperti perang kenceng, seperti di Bali. Di situ ada muslimnya, tapi minoritas. Yang paling banyak Hindu. Maka dibahas di situ. Apakah Anda yang ada di situ bisa menampilkan syiar Islam atau tidak? Kalau Anda masih mampu menampilkan syiar Islam, sholatnya masih tenang, Jumatnya tenang, puasa tenang, Idnya tenang, semuanya tenang, labas. Silakan tinggal di sana. Tetapi ketika tidak bisa menampilkan syiar Islam di sana, maka wajib hijrah dari sana. Menuju ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Paham tuh? Itu konsekuensinya. Ada orang tinggal atau asli negara kufur. Dia orang Amerika, atau orang Perancis, atau orang Belanda, atau orang apa gitu ya. Negara kufur. Secara keumumannya. Tetapi dia tinggal di sebuah wilayah. Ini wilayah kaum muslimin. Contohnya saya di daerah mana ya Pak? Ada enggak ya? Negara kufur, tapi di dalamnya ada wilayah-wilayah muslim. Di mana kira-kira ya? Thailand. Di mana wilayah muslim Thailand? Patani. Yakin ya? Nah, satu-satu yang paling tua memang Singapura ya, Pak. Singapura itu mayoritasnya adalah orang kafir. Ada sebuah tempat daerah Gelang namanya itu. Itu komunitas orang-orang Melayu di situ. Satu komplek. Ada masjidnya dan segala macamnya begitu. Nah, kan pada umumnya ketika ada orang yang tinggal di negara kufur dan dia nggak mampu untuk menampilkan syiar Islam, wajib hijrah. Dia ketika itu tinggalnya di wilayah muslimin di tengah-tengah negara kufur. Otomatis semuanya muslimin di situ. Ibadah tenang di situ. Dakwah tenang di situ. Apakah dia harus hijrah? Jawabannya, tidak ada kewajiban hijrah. Dikarenakan dia tinggal di tengah-tengah wilayah muslimin. Paham, Ikhwan? Nah, itu terkait dengan masalah sampingannya. Kembali kepada pembahasan. Intinya, para ulama menilai sebuah negara itu dikatakan negara muslimin dari mayoritas penduduknya. NKRI. Mayoritas penduduknya adalah muslimin. Maka NKRI adalah biladul muslimin. Negara kaum muslimin. Yang ketiga, para ulama memandang sebuah negara sebagai negara muslimin dari sisi syiar Islam yang zahir. Dari sisi syiar Islam yang zahir. Ketika syiar tadi mampu dilaksanakan secara terang-terangan dengan aman dan menyeluruh. Syiarnya zahir. Di jalankan, diamalkan dengan terang-terangan, dengan aman. Dan yang ketiga, itu terjadinya menyeluruh. Artinya hampir di semua wilayah-wilayah tadi. Nah, ketika itu terjadi, maka dikatakan sebagai negara muslimin. Di antara syiar Islam yang paling nampak, satu. Suara adzan. Nah, syiar adzan. Dua. Ibadah, sholat, jamaah, dan jum'ah. Tiga. Ibadah, sholat al-idain. Idul Fitri dan Idul Adha. Berikutnya. Gimana Pak? Banyak masjid-masjidnya. Ya itu terkait dengan masalah sholat tadi Pak. Yang berikutnya ya Pak. Ibadah puasa. Jangan lupa. Puasa memang ibadah batin. Tapi ini bukan puasa Ramadan. Itu kan betul-betul syiar yang nampak selama sebulan penuh. Al-muhim syiar-syiar zahirnya Islam. Itu nampak di sana. Dikerjakan dengan aman, dengan tentram, tidak ada intimidasi, tidak ada yang lain-lainnya. Dan itu menyeluruh. Hampir di semua wilayah-wilayah tadi. Ketika terjadi, maka dikatakan sebagai biladul muslimin. Baik, itu dilakukan oleh Rasulullah ketika perang. Beliau kalau berjihad, fisabilillah, barakallahu fikum, seringkalinya melakukan serangan fajar. Serangan fajar. Ditunggu ketika datang fajar. Ketika terdengar suara azan, beliau menahan diri. Tidak memerangi wilayah tadi. Tapi ketika begitu masuk waktu subuh, tidak ada suara azan, diserang dengan mendadak oleh Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Itu menunjukkan yang mereka pandang adalah syiar Islamnya. Ingat, syiar Islam yang zahir, dikerjakan dengan aman, dan sifatnya menyeluruh. Ini penting menyeluruh. Ya. Kalau cuma hanya mampu dikerjakan di pojok tempat, itu bukan namanya negara muslim ya kawan. Tapi menyeluruh. Tayyip, NKRI. Negara kita Indonesia Raya ini. Bagaimana Islam di dalamnya? Bagaimana syiar Islam di dalamnya? Hah? Jawabannya ya kawan. Alhamdulillah syiar Islam yang zahir yang batin. Itu bisa diamalkan di negara kita dengan tenang, dengan aman, dengan nyaman. Dan sifatnya menyeluruh. Ya Pak ya? Masya Allah. Berarti NKRI itu terpenuhi padanya tiga ketentuan tadi. Tiga ketentuan. Dari sini, khonatina azzakumullah, kita bisa menyatakan dengan yakin, dengan mantap, dengan tegas, bahwasanya status NKRI adalah termasuk biladul muslimin. Termasuk negara kaum muslimin. Para masyayikhul kibar pada masa mereka juga mengakui Indonesia Raya sebagai baldatun muslimah. Asy-Syaikh Mubin bin Hadi rahimahullahu taala menyatakan Indonesia sebagai baldatun muslimah dan juga pernah dimasukkan di fatwa kibarul ulama Darul Ifta Lajnah Daimah. Juga menyebutkan Indonesia Raya termasuk baldatun muslimah, biladul muslimin. Itu pengakuan dari para ulama kibar yang ada sekarang ini, barakallahu fikum. Sehingga mantap, status NKRI adalah termasuk biladul muslimin. Agak apa? Jelas disana ya? Apabila ini jelas, barakallahu fikum. Maka di sana, ikhwanatina azzakumullah, muncul pembahasan-pembahasan berikutnya. Terkait dengan tema kita. Barakallahu fikum. Di sana ada kewajiban penguasa, ada kewajiban rakyat. Ada pula interaksi antara rakyat dengan penguasa. Yang kita bahas sekarang ini barakallahu fikum adalah tugasnya penguasa. Bab yang kedua. Pokok tema kedua yang kita bahas sekarang ini barakallahu fikum. Perlu dipahami karantina azzakumullah. Disebutkan oleh para ulama kita. Dalam kitab-kitab mereka terkait dengan al-ahkamu sultaniyah. atau dalam kitab mereka terkait dengan asyasa asyariyah, atau kitab-kitab yang membahas terkait dengan masalah ketaatan kepada ulatul umur. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya tugasnya penguasa, tugasnya ulatul umur ada dua. Ini tugas pokok yang paling penting ada dua. Ada dua. Yang pertama ialah kewajiban-kewajiban penguasa, al-wajibat, al-muta'alliqah bi'umuri dinil muslimin. Kewajiban-kewajiban penguasa yang berkaitan dengan perkara-perkara keagamaan masyarakatnya, kaum muslimin. Di sini meliputi amal-amal ibadah yang sifatnya jama'i. Amal-amal ibadah yang sifatnya jama'i. Amal ibadah yang melibatkan banyak orang. Seperti ibadah haji. Seperti ibadah sholat jama'ah. Seperti ibadah sholat jum'ah. Seperti ibadah sholat hari raya, fitri dan adha. Seperti pelaksanaan istisqa, meminta hujan. Seperti pelaksanaan qunut nazilah. Seperti pelaksanaan jihad fi sabilillah. Ini semuanya amal. Amal-amal yang sifatnya jama'i. Melibatkan banyak pihak. Barakallahu'alaikum. Ini semua ya khana abdina azzaikum dalam Islam. Yang mengaturnya adalah pemerintah. Yang mengaturnya pemerintah. Pemerintah yang bertugas untuk mengurusi itu semua untuk kemaslahatan rakyatnya, kaum muslimin secara khusus. Kemudian, ini merupakan prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Untuk masyarakat muslimin terkait dengan ibadah-ibadah dan amal-amal jama'i tadi, diwajibkan dan diharuskan beribadah bersama dengan pemerintahnya. Barakallahu fikum. Di depan saya ada sebuah kitab atau risalah kecil. Judulnya adalah Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam. Aqidah kaum muslimin terkait dengan kewajiban mereka terkait dengan penguasanya. Ditulis oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Abdul Karim rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan pada pasal yang keempat. Sebuah pasal, beliau mengatakan di situ, ada'ul ibadat ma'al a'immah. Menunaikan ibadah-ibadah bersama dengan penguasa. Ingat ini ibadah yang sifatnya amal jama'i. Sehingga ada dua sisi. Sisi yang pertama itu merupakan tanggung jawab, kewajiban pemerintah, penguasa untuk mengurusi ibadah-ibadah tadi. Untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di sisi yang lain, kaum muslimin diwajibkan untuk menunaikan ibadah tadi bersama dengan penguasanya. Di sini beliau rahimahullahu ta'ala menukilkan pernyataan al-imam Harb ibnu Ismail al-Kirmani rahimahullah dalam akidah, risalah akidah beliau yang masyhur. Itu dinukil dengan lengkap oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Saya bacakan nasnya supaya kita mantap dalam melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Beliau mengatakan hadhihi madahibu ahlil ilmi wa ashabil athar wa ahli sunnatil mutamassikina biha al muqtada bihim fiha min ladun ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha. ini yang tercantum dalam akidah beliau ini, adalah mazhabnya ahlul ilmi, para ulama. Mazhabnya ashabul athar, ahli athar. Mazhabnya ahlus sunnah, yang berpegang teguh dengan sunnah, yang dijadikan sebagai qudwah dalam sunnah. Dari mulai semenjak para sahabatnya Rasulullah SAW sampai hari ini. Beliau mengatakan, wa adraktu man adraktu min ulama'i ahlil Hijaz wa syami wa ghairihim 'alaiha. Dan saya mendapati ulama-ulama yang saya dapati dari kalangan ulama-ulama Hijaz, ulama Syam dan negeri-negeri yang lain, mereka semua di atas akidah ini. Beliau mengatakan, faman khalafa syai'an min hadhihi al-madhahib aw ta'ana fiha aw 'aba qa'ilaha fahuwa mukhalifun mubtadi'un kharijun 'anil jama'ah za'ilun an manhajis sunnati wa sabilil haq. Maka barang siapa yang menyelisihi sedikit saja dari mazhab ini, atau menikamnya, atau mencela yang berpendapat dengannya, maka dia orang yang menyelisihi sunnah. Dialah orang yang dikatakan mubtadi', ahli bid'ah, orang yang keluar dari jamaah, dan dia menyimpang dari manhaj sunnah dan jalur kebenaran. Berarti ini perkara yang disepakati oleh para ulama ya. Qala, beliau mengatakan, wa huwa mazhab Ahmad ibn Hanbal. Ini adalah mazhabnya Ahmad ibn Hanbal, Ishaq bin Ibrahim al-Rahawi, Abdullah bin Makhlad, Abdullah bin Zubair al-Humaydi, wa Sa'id bin Mansur, dan yang lain-lainnya, mimman jalasna wa akhadna anhumul ilm. Dari para ulama-ulama yang kami bermajlis dengan mereka, dan kami ambil ilmu mereka. Pendapat ulama-ulama kami, guru-guru kami. Wa kana min qawlihim. Dan di antara ucapan mereka, pendapatnya mereka, akidahnya mereka, ialah wal jihadu madin qaimun ma'al a'immah barru aw fajaru la yubatiluhu jawru jair wala adlu adil wal jumu'ah wal idan wal hajju ma'as sultan wa illam yakunu bararatan udulan atqiya wa daf'u sadaqat wal kharaj wal a'syar wal fai wal ghanaim ilaihim adalu fiha amjaru indaha kalamuhu rahimahullah. Di antara akidahnya para a'immah ialah keyakinan bahwasanya berjihad itu terus berlangsung, kewajiban jihad terus berlangsung dan tegak bersama dengan para penguasa, penguasa yang baik atau penguasa yang fajir. Jihad tidak dibatalkan oleh kezaliman orang yang zalim atau adilnya orang yang adil. Jumatan bersama dengan mereka, dua hari raya bersama dengan mereka, berhaji dengan para penguasa. Walaupun mereka bukan penguasa yang baik, bukan penguasa yang adil, bukan penguasa yang bertakwa. Menyerahkan sedekah dan zakat kepada mereka, kharaj kepada mereka, al-a'syar kepada mereka, fai kepada mereka, ghanimah kepada mereka. Baik mereka adil dalam mengelolanya ataukah mereka zalim dalam mengelolanya. Indah. Ini poin-poin ibadah yang dikerjakan bersama dengan para penguasa kita. Ditambahi lagi ya ikhwan al-jamaah. Ditambahi lagi oleh para ulama ialah istisqa, meminta hujan. Ditambahi lagi oleh para ulama qunut nazilah. Qunut nazilah. Ini semuanya dilaksanakan bersama dengan pemerintahnya. Hadza mafhum. Ini tugas pertama penguasa. Tugas pertama penguasa mengurusi agama kaum muslimin. Dan muslimin diwajibkan untuk beribadah bersama dengan penguasa pada amal-amal yang sifatnya jama'i. Tugas yang kedua. Tugas penguasa yang kedua ialah kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan kemaslahatan umum masyarakatnya. Masalih ammah, kemaslahatan umum dari perkara-perkara duniawiyah masyarakatnya. Masya Allah. Meliputi masalah ekonomi. Meliputi masalah, ini yang paling penting, pertahanan. Juga meliputi permasalahan keamanan. Rasa aman, kesejahteraan, dan segala macamnya yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawiyah dan maslahat umum masyarakat kaum muslimin dalam semua aspek kehidupan. Di antara poin-poin tadi, poin yang paling diperhatikan oleh Islam terkait dengan masalah al-amnu wal istiqrar. Keamanan dan ketentraman hidup masyarakat. Barakallahu fiik. Ini tugasnya pemerintah. Menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakatnya. Memiliki pertahanan yang sangat kuat dari musuh-musuhnya. Mensejahterakan ekonomi masyarakatnya. Dalam semua aspek kehidupan. Tugasnya pemerintah. Barakallahu. Taib. Kalau dengan kita bagaimana ya, Pak? Terkait dengan kita dinasihatkan oleh para imam, para ulama. Masyarakat kaum muslimin diperintahkan untuk membantu penguasanya di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Ini disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah. Syarah Aqidah As-Safariniyah. Kalau terkait dengan bab keagamaan, rakyat diperintahkan beribadah bersama dengan penguasanya pada amal-amal jama'i. Sekarang ini terkait dengan urusan keduniaan, maslahat-maslahat umum, maka masyarakat diminta untuk membantu meringankan pemerintah di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Nah, itu bentuk meringankannya itu macam-macam. Sesuai dengan kondisinya dan sesuai dengan kemampuannya. Kita bikin contoh ya. Pemerintah kita mengatur yang namanya urusan jalan raya. Dibikin rambu-rambu lalu lintas. Yang ini belok kanan, yang ini belok kiri, yang ini lurus. Ini lampu merah, ini lampu hijau, lampu kuning. Jangan parkir di sini. Dan segala macamnya dengan berbagai macam rambu-rambu yang ada itu. Kecepatan sekian, maksimal sekian, lampunya sekian. Apa gitu ya? Itu untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan pribadi pemerintah? Jawabannya, itu maslahatun ammah. Sepakat? Pemerintah bertugas untuk menciptakan ketertiban lalu lintas. Masyarakat diminta untuk membantu penguasa dalam bab ini. Apa bentuk bantuannya ya, Pak? Bentuk bantuannya adalah mentaati rambu-rambu lalu lintas. Sehingga semuanya lancar, semuanya tertib, semuanya enak, nyaman, tentram terkait dengan berkendara. Diminta untuk membantu. Kalau antum niatkan membantu dalam rangka untuk mentaati aturan pemerintah dapat pahala. Termasuk as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan mentaati penguasa dalam perkara yang maslahat umum. Barakallahu fikum. Paham ini? Nah. Kembali pada pembahasan kita sekarang ini. Ketika berbicara masalah keamanan dan ketentraman hidup masyarakat, itu merupakan tugas pemerintah, tugas penguasa untuk menciptakan rasa aman, rasa tentram, rasa damai di tengah-tengah masyarakatnya. Dan itu pekerjaan yang sangat berat. Mereka harus mengantisipasi para garong-garong, para maling-maling, para begal-begal, para pencuri-pencuri, para dan segala macamnya itu. Itu kelasnya kelas ecek-ecek ya. Nah, nanti gitu ya. Begitu pula tugasnya negara untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat kaum muslimin terkait dengan para perusuh-perusuh negara. Ini sifatnya skala nasional. Diantisipasi. Jangan sampai muncul itu semuanya. Ini pembahasan kita ya, Ikhwan. Perusuh-perusuh negara itu pihak-pihak yang membuat onar dalam sebuah negara kaum muslimin. Membuat rasa aman berubah menjadi tegang, mencekam. Bahkan mungkin menimbulkan tindakan-tindakan fisik, bahkan mungkin menimbulkan pertumpahan darah. Yang ini tugas pemerintah untuk meredam, tugas pemerintah untuk menghilangkan itu semuanya, menciptakan rasa aman di tengah-tengah kaum muslim. Di sini pemerintah bertugas untuk meredam gerakan-gerakan separatis yang berupaya untuk memisahkan diri dari NKRI. Itu tugas berat. Itu juga termasuk perusuh-perusuh negeri. Membuat negara yang enggak aman, enggak tentram, enggak nyaman dengan gerakan-gerakan separatis ingin memisahkan diri dari NKRI, itu merupakan gerakan-gerakan pemberontakan pemerintah. Di Indonesia banyak. Ya. Sebagian sudah lepas, dilepaskan sama Indonesia. Contohnya Timur Leste. Gerakan separatis yang ingin apa namanya melepaskan diri semacam RMS semacam GAM semacam dan yang semisalnya. Ini perusuh negara. Tugasnya negara, tugasnya pemerintah meredam itu semuanya, menyelesaikan supaya tidak ada lagi namanya gerakan separatis. Itu terkait dengan sejarah NKRI. Selain mereka yang termasuk perusuh-perusuh negara, bahkan menumpahkan darah. Seperti PKI. Nah, dari kalangan kaum komunis. Jangan lupa, PKI masih hidup. Nggak mati ya, Pak. PKI. Itu sejarah berdarah. Itu. Sampai dikenal dengan sejarah G30S PKI. Barakallah. Itu harus dihadang, diredam, dipastikan gak hidup. Untuk menjaga keamanan dan ketentraman negara dan masyarakatnya. Kita berbicara tentang Islam sekarang ya. Itu semuanya penguasa paham. Dalam sejarah Islam, barakallahu fikum, yang dikenal menjadi pihak perusuh-perusuh negara, assalamualaikum, ialah hampir semua sekte-sekte sesat. Semua al-firqah, firqah-firqah yang sesat, semuanya ujung-ujungnya adalah pedang. Artinya pertumpahan darah. Ada sebuah pernyataan yang ini tolong camkan baik-baik. Terutama untuk pemerintah kita, penguasa kita. Untuk kewaspadaan dari para perusuh-perusuh negeri ini. Diriwayatkan dari Al-Imam Abu Qilabah. Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Rahimahullah. Salah seorang tabi'in. Disebutkan oleh Abdul Razak As-Sanani dalam bukunya Musannaf. Dan juga disebutkan oleh Al-Ajuri dalam kitab syariah. Katanya Abu Qilabah rahimahullah. Mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla sayf. Tidaklah ada seseorang pun yang membuat sebuah kebid'ahan melainkan ujungnya nanti dia menghalalkan pedang. Ujungnya nanti dia menghalalkan pedang. Pertumpahan darah. Berarti bukan semata-mata ngerusuhi, mengotori akidah kaum muslimin. Ujung-ujungnya fisik, merusak rasa aman kehidupan kaum muslimin di sebuah negara. Barakallahu fikum. Dari sana barakallahu fikum al-Imam al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah menegaskan, beliau mengatakan, wa'lam annal ahwa'a kullaha radiyah tad'u kulluha ila saif, kata beliau. I'lam, ketahuilah bahwasanya hawa nafsu, bid'ah, bid'ah, penyimpangan, penyimpangan, kulluha radiyah ay muhlikah. Semuanya, semuanya membinasakan. Beliau mengatakan, tad'u kulluha ila saif, semua bid'ah, bid'ah tadi mengajak, menyeru pelakunya kepada pedang. Artinya apa? Ujung-ujungnya adalah fisik. Barakallahu fikum. Luar biasa. Juga disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, dinukil dalam kitab Tabaqatul Hanabilah di jilid yang kedua halaman 44. Beliau menjelaskan tentang tipikal dan makarnya ashabul bid'ah, ahli bid'ah. Beliau mengatakan, mathalu ashabil bid'ah mathalul aqarib yudfinuna atau yadfanuna ru'usahum wa abdanahum fit turab wa yukhrijuna adhnabahum fa idza tamakkanu ladahu. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. Ini ucapan orang yang mujarab, yang betul-betul mengenal seluk-beluk dan makar-makarnya ahlul bid'ah. Beliau mengatakan perumpamaan ahlul bid'ah itu diumpamakan kayak kalajengking. Yang namanya kalajengking menyembunyikan badan dan kepalanya, tapi mengeluarkan ekornya. Kalau jengking, di mana ekornya? Di mana ekornya? Di mana sengatnya? Di bagian ekor dan kepala. Sengatnya ekor dan depan. Kepalanya, badannya ditimbun tanah, tapi yang namanya sengatnya di luar. Apabila dia memungkinkan, akan menyengat yang di sekitarnya dia. Itu yang namanya kalajengking. Kata beliau, begitu pula yang namanya ahlul bid'ah. Mereka menyembunyikan diri di tengah-tengah masyarakat. Ketika tidak punya power, tidak punya kekuatan, sembunyi di masyarakat. Faidha tamakkanu balagu ma yuridun. Tetapi ketika mereka memiliki power, kekuatan, kekuasaan, mereka akan mereka semuanya akan sampai kepada apa yang mereka inginkan. Yakni akan merajalela di muka bumi ini, membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Itu ahlul bid'ah. Sehingga di dalam sejarah Islam yang termasuk perusuh-perusuh bangsa dan negara itu adalah semua ahlul bid'ah. Semua firqah-firqah yang sesat. Barakallahu'alaikum. Dari keterangan para ulama tadi. Kita sekarang bicara real. Bicara kondisi langsung di lapangan yang nyata terjadi dalam sejarah Islam. Kalau kita membuka lembaran sejarah, barakallahu'alaikum. Dari sekian banyak sekte-sekte yang sesat, yang menyimpang, yang pernah melakukan tindakan-tindakan separatis, mengganggu keamanan bangsa, menjadi perusuh-perusuh bangsa dan negara, yang paling dikenal adalah Khawarij. Sekte Khawarij, sekte pemberontak penguasa, gerakan reaksioner. Sekte yang mengkafirkan penguasa, yang mengkafirkan masyarakat muslimin bersama dengan penguasanya. Dari mereka muncul radikalisme. Dari mereka muncul ekstremisme. Dari mereka muncul terorisme. Baik teror pemahaman atau fisik. Munculnya gerakan-gerakan bom-bom dan segala macamnya itu semuanya kembali kepada pemahaman Khawarij. Dalam sejarah Islam, Khawarijnya luar biasa ya. Dikenal sebagai pembunuh sahabat. Korban pertama yang dibunuh adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Korban kedua yang mereka bunuh adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Itu Khawarij yang membunuh. Khawarij. Yang perang melawan sahabat pada peristiwa perang Nahrawan arah Khawarij. Fitnah pertama yang terjadi di muka bumi dalam sejarah Islam Khawarij. Dari itu dari mulai terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu anhu sampai masa Khalifah Ali sampai Khalifah Abbas pada masa kerajaan Bani Umayyah, Muawiyah dan setelahnya sekian puluh tahun lamanya yang namanya kaum muslimin didera fitnah demi fitnah dari yang namanya kaum Khawarij. Dan fitnah yang paling besar setelah peristiwa Nahrawan adalah peristiwanya Ibnul As'ad. Pemberontakan Ibnul As'ad. Barakallahu fikum. Itu pada masa daulah Bani Umayyah. Barakallahu fikum. Itu paling besar, paling dahsyat, melibatkan banyak tokoh-tokoh Islam kala itu. Dan terus demikian sampai detik ini yang namanya Khawarij itu semua sebagai dalang-dalang perusuh-perusuh negara dan pengacau-pengacau agama. Khawarij. Yang kedua, dalam sejarah Islam, yang kedua, dari kalangan Syiah, Masya Allah. Kau tahu? Nama ikhwan. Dari kalangan Syiah, Rafidah. Dari kalangan Syiah, Rafidah. Sebagian pihak mungkin pikir-pikir. Dari mana Ustaz? Yang mana ini gerakan perusuh negara ini? Tahu-tahu Syiah Rafidah dimasukkan kalau Khawarij. Iya Ustaz. Sampai sekarang dengan ISIS-nya dan segala macamnya itu. Rafidah yang mana Ustaz? Masya Allah. Dalam sejarah barakallahu fikum. Kejahatan Rafidah itu lebih dahsyat daripada Khawarij. Kok bisa? Ya bisa. Saya bacakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di juz yang ke-25 halaman 302 dan setelahnya. Beliau menjelaskan tentang sekte Rafidhah ini. Beliau mengatakan qala rahimahullah wa lam ya'rifil muslimuna أكثر كذبا وفتنة ومعاونة للكفار على أهل الإسلام من هذه الطائفة الضالة الغاوية. Yang artinya kaum muslimin tidak pernah mengenal sebuah sekte yang paling banyak dustanya, yang paling banyak fitnahnya, yang paling sering membantu orang-orang kafir membasmi kaum muslimin dibandingkan kelompok sesat yang menyimpang ini. Jadi Syiah Rafidhah paling banyak dustanya, paling banyak fitnahnya, dan yang paling sering membantu orang-orang kafir untuk membantai kaum muslimin dibandingkan Syiah Rafidhah ini. Beliau mengatakan setelah itu, fa innahum syarrun minal khawarijil mariqin. Syiah Rafidhah ini lebih jahat daripada Khawarij yang mariqin yang keluar dari agama Islam ini. Belum menerangkan sebabnya. Ulaika qala fihimun nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtuluna ahlal islam wa yata'una ahlal awthan. Kalau Khawarij Kata Rasulullah, mereka membunuh kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir. Bas semata-mata membunuh kaum muslimin. Yang kafir tidak digubris. Wahaula, sementara Syiah Rafidah, yu'awinuna al-Yahud, wal-Nasara, wal-Mushrikin, ala ahli baitin Nabi SAW, wa ummatihil mu'minin. Sementara Syiah Rafidah, mereka membantu orang-orang Yahudi, membantu Nasrani, membantu kaum musyrikin untuk membantai keluarga Rasul, Ahlul Bait dan umat Islam. Merekanya membantai plus membantu orang-orang kafir membantai kaum muslimin. Ini Khawarij dibiarin orang kafirnya itu. Dan diajak serta untuk ikut membantai kaum muslimin. Dan juga tidak membantu mereka membantai kaum muslimin. Mereka sendiri membantai kaum muslimin. Kalau Rafidah, mereka membantai kaum muslimin. Mereka membantu orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin untuk membantai kaum muslimin. Bahkan membantai keluarga Rasul. Beliau contohkan sekarang. Kata beliau rahimahullah, kama a'anul musyrikina min a'da'il Islam على ما فعلوه ببغداد وغيرها بأهل بيت النبوة ومعتن الرسالة ولد العباس بن عبد المطلب وغيرهم من أهل البيت والمؤمنين من القتل والسبي وخراب الديار. Contohnya kata beliau, mereka orang-orang Rafidah membantu kaum musyrikin musuh-musuh Islam melakukan apa yang mereka lakukan di kota Baghdad dan kota-kota yang lainnya, mereka membantai keluarganya Rasul dari keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Daulah Bani Abbasiyah ketika itu. Membantai keluarganya Rasul dari anaknya Abbas bin Abdul Muttalib dan kaum mukminin. Membunuh mereka, menawan mereka, dan menghancurkan negeri-negeri mereka. Wa syarru ha'ula wa dararuhum ala ahli Islam la yuhsihi ar-rajulul fasih al-kalam. Kejahatan Rafidah, madaratnya Rafidah atas kaum muslimin tidak bisa dihitung walaupun oleh orang yang fasih dalam berbicara. Tapi dihitung ya, ikhwan. Saking banyaknya dan saking mengerikannya kejahatan-kejahatan mereka ini. Allahul musta'an. Yang menyebabkan runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah, Rafidah. Yang membuat kaum Tatar, pasukan Tatar, berhasil merajalela, membasmi kaum muslimin, menghancurkan wilayah-wilayah kaum muslimin, Rafidah. Tokoh mereka ketika itu bernama Ibn al-Alqami ar-Rafidi. Ibn al-Alqami ar-Rafidi. Itu tokohnya dia ya. Allahumma sallallahu. Sehingga dikenal di kalangan para ulama, Syiah Rafidah ini adalah para pengkhianat bangsa. Tujuannya adalah untuk membasmi kaum muslimin, meruntuhkan darah kaum muslimin. Sehingga kalau bicara teroris, teroris yang paling keji, yang paling kejam, yang paling jahat, Rafidah. Khawarij kalah. Dalam sejarah barakallahu fikum, Rafidah selalu berada di barisan orang-orang kafir. Dan perlu diingat, Rafidah ini yang melahirkannya adalah Abdullah bin Sabak al-Yahudi. Yang dulunya orang Yahudi dari Yaman, pura-pura masuk Islam pada masa kekhilafan Uthman bin Affan untuk merusakkan Islam dari dalam. Ingat, bibitnya bibit Yahudi. Sehingga jangan heran ketika orang-orang Rafidah banyak ritual, ritual mereka mirip kayak Yahudi. Dan jangan heran pula kecondongan hati mereka kepada orang-orang Yahudi. Ini dalam sejarah Islam. Selain Rafidah, siapa lagi? Siapa ya, kawan? Siapa nih? Siapa lagi? Sekte Jahmiyah Mu'tazilah. Tahu dari mana itu? Tahu dari mana? Dari sejarah fitnah khalqul Quran yang terjadi pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Diteruskan apa istirahat dulu? Ini jam 11:30 ya. Duhurnya kurang 10 menit. Ya. Duhurnya kurang berapa? Jam berapa duhurnya? 12 kurang 10. Oh, ngoten. Jadi terus ini. Terus. Baik. Yang antum minta sekarang Jahmiyah Mu'tazilah. Naam. Dari sekte-sekte yang ada. Yang ini bukan semata-mata perusuh negara ya. Bisa menguasai undang-undang negara. Itu terjadi pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun. Diteruskan pada masa kekhilafahan Al-Mu'tasim. Dilanjutkan pada masa kekhilafahan Al-Wahid. 3 periode kekhilafahan. Undang-undangnya undang-undang kufur. Meyakini Al-Quran adalah makhluk. Menyelisih kesepakatan semua ulama Islam. Yang menyatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Itu ijma ulama. Keyakinan khalqul Quran. Tayyib. Al-Quran dikatakan sebagai makhluk. Itu diambil oleh pemerintah Al-Ma'mun. Yang dekat dengan tokoh-tokoh bid'ah ketika itu semacam Bishr al-Marisi. Semacam Ahmad bin Abi Du'ad. Dan yang lain-lainnya dari tokoh-tokoh Mu'tazilah dan Jahmiyah. Dijadikan undang-undang. Dan memaksa semua masyarakat untuk berkeyakinan dengan itu. Paksa ya. Semua tempat dikirim. Pihak-pihak dari kalangan negara untuk mengetes akidah kaum muslimin. Al-Quran, kalamullah bukan makhluk. Kalamullah bukan makhluk. Ternyata ditangkap, dipenjara, dicambuk. Ketakutan kaum muslimin. Tetapi mereka semuanya protes. Maka tokoh-tokoh bid'ah ini punya ide yang lebih jahat lagi. Mengatakan kepada penguasa, kalau begitu caranya sulit. Kalau Anda kepingin ini keyakinan tersebar secara meluas, yang diuji bukan masyarakat-masyarakat biasa. Yang diuji adalah ulama mereka. Kalau ulama-ulama ini ada yang kena, maka diharapkan semua yang di belakangnya akan ikut. Sehingga fitnah semakin dahsyat, semakin besar. Yang diuji, yang dipanggil itu para ulama-ulama. Muslimin menanti. Apa yang dikatakan dari para ulama-ulama tadi? Banyak pertamanya yang mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Cambuk. Pukul. Dipenjara. Ketakutan. Fitnah semakin besar. Sebagian ulama atau sebagian besar ulama ketika itu tidak kuat menahan fitnah. Sebagian mereka untuk menyelamatkan diri dari siksaan dan pembunuhan penguasa. Sebagian mereka melakukan yang namanya tauriah. Tauriah. Tauriah kan ya. Jadi kalimat yang mengandung dua makna. Yang mendengarkan pemahamannya A, dia maunya B. Gitu ya, kan. Macam-macam caranya. Macam-macam caranya. Barakallahu fikum. Ketika dipanggil, Al-Quran kalamullah ataka makhluk. Dia mengatakan Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, Taurat, ini semua adalah makhluk. Tangani maksudnya Ikhwan. Itu membuat kita semakin besar. Dikarenakan yang difahami oleh penguasa tadi, keyakinan itu semua adalah makhluk. Tersebar luas di kalangan kaum muslimin. Alim fulan mengatakan demikian. Dahsyat. Akhirnya banyak yang ikut. Lebih dahsyat lagi ketika ada sebagian ulama besar yang terbawa arus mereka. Khaufan minasayf, karena takut dari pedang penguasa. Karena enggak main-main, ada yang dibunuh. Cambuk langsung. Penjara langsung, enggak main-main. Fitnah begitu besar. Yang tadinya aman, sejahtera, damai, tentera, menjadi kacau balau. Satu negara itu ya. Kacau balau. Sebagian besar fitnahnya ketika ada sebagian mereka yang kemudian terbawa oleh arus pemerintah karena takut dari yang namanya beda. Di antara mereka adalah Imam Jarh wa Ta'dil pada masanya, Ali Hadis Besar pada masanya, Ali Ibnu Abdillah Ibni Ja'far Al-Madini rahimahullah, yang dikenal dengan sebutan Ali Ibnu Al-Madini, teman akrab Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Yahya Ibnu Ma'in dan yang lain-lain. Diisukan beliau meyakini seperti keyakinan penguasa. Lebih dahsyat lagi fitnahnya. Imam Ali sudah ikut semuanya. Sebagian kecil para ulama gigih teguh di atas akidah Ahlus Sunnah. Dan yang diincar oleh pemerintah adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, dikarenakan ketokohan beliau di tengah-tengah masyarakat. Tokoh-tokoh bid'ah tadi menginstruksikan kepada penguasa, jangan dibunuh orang ini. Jangan dibunuh. Siksa, siksa, sampai dia tidak kuat, sampai dia mengatakan Al-Quran dalam makhluk. Ketika dia mengatakan makhluk, maka semua akan ikut pada dia. Sehingga beliau dipanggil, tangkap, penjara, dan segala macamnya selama 3 periode kekhilafahan tadi. Luar biasa, fitnah besar. Pedang turun, cambuk turun, penjara turun, semuanya turun. Betul-betul negara tidak lagi aman. Sampai kemudian Allah Azza wa Jal mengentaskan fitnah tadi, menyibak tabir fitnah tadi para khalifah pada masa kekhilafahan yang keempat. Setelah itu pada masa kekhilafahan Al-Mutawakkil Billah, Ahlus Sunnah menang kembali di atas sunnahnya. Ini terekam dalam sejarah kaum muslimin. Jahmiyah Mu'tazilah yang pemahamannya terkait dengan bab asma'u sifat itu bisa angkat senjata, bahkan mempengaruhi penguasa. Barakallahu. Naam. Tapi sejarah itu enggak berulang. Makanya jarang disinggung oleh pihak-pihak yang berbicara masalah ini, dikarenakan enggak terulang lagi. Yang sering terulang Khawarij Syiah, Khawarij Syiah, Khawarij Syiah, dan ada lagi yang berikutnya. Ada lagi ikhwan, apa lagi ikhwan? Dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai pengacau negara. Dari kalangan Sufiyah Batiniyah. Ini sesungguhnya oleh para ulama dimasukkan dalam kategori Syiah Rafidhah. Namun mereka ini bukan semata-mata Rafidhah, tetapi masuk pada aliran kebatinan. Jadi komplit, Rafidhahnya iya, Batiniyahnya juga iya, Sufiyahnya juga iya. Mereka dikenal dengan sebutan Al-Ismailiyah Al-Qaramithah. Ini lebih kafir daripada Al-Yahud wa Nasara. Barakallahu. Ini lebih dahsyat lagi. Ditunggangi oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Yang paling dahsyat ketika tokoh mereka yang bernama Abu Thahir Sulaiman bin Abi Sa'id Al-Janabi Al-Qirmiti. Ini melakukan pembantaian besar-besaran di tengah-tengah Masjidil Haram. Itu terjadi pada tahun 317 Hijriah. Ketika hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Maka yang dibantai itu Jalhaj. Yang sedang bersiap-siap menuju ke Mina dan ke Arafah untuk ibadah manasik haji. Tiba-tiba muncul pasukannya Abu Thahir Al-Janabi tadi dengan senjata dan pengodan dan pasukannya. Tiba-tiba sudah masuk ke tengah-tengah haram. dibantai orang yang lagi tawaf, disikat, dibantai yang lagi sholat, dibantai. Mengerikan ya, Pak. Sehingga orang-orang yang tahu begitu langsung panik, langsung keluar semua. Ada yang keluar, ada yang bertelekan di Ka'bah, minta perlindungan. Tidak peduli. Yang di Multazam disikat, yang Hajar Aswad disikat, yang bertelekan di Ka'bah dihancurkan, dibantai semuanya. Sampai pelataran tawaf bersimbah darah. Bitul Haram memerah bersimbah darah. Sumur Zamzam dipenuhi oleh mereka dengan mayat-mayat kaum muslimin. Sehingga tersumpel, buntu Zamzam dengan itu. Hajar Aswad mereka curi, dibawa ke tempatnya mereka di sana. Selama sekitar 21 atau 22 tahun. Terbantai di pelataran tawaf dari kalangan para ulama, dari kalangan para ahli hadis, ahli tafsir dan segala macam tentang kaum muslimin sejumlah 1.700 orang sekian. Yang terbantai di luar haram, di jalan-jalan Mekah, di gang-gang kota Mekah sekitar 30.000 orang. Yang ditawan dari kalangan anak-anak dan kaum wanita juga sejumlah yang sama 30.000 orang. Haji batal. Dan tidak ada lagi yang namanya haji selama kurun waktu tadi. 22 tahun lamanya sampai ketika berhasil dikembalikan Hajar Aswad di tengah-tengah kaum muslimin. Setelah dirayu dan segala macam dikasih hadiah yang sangat banyak, sangat besar oleh Amir Mekah. Ketika itu. Paling dahsyat, paling kejam, paling keji. Dan tidak pernah dilakukan oleh sekte-sekte manapun. Al-Yahud wa Nasara tidak mampu berbuat demikian. Sampai detik ini, kekuatan Yahudi, kekuatan Amerika dan segala macam yang begitu kuat, ya, tidak sanggup melakukan tindakan semacam itu. Ila yaumina hadza. Tapi mereka sanggup melakukannya. Allahul musta'an. Dan ketika pembantaian tadi, tokohnya berdiri Hajar Aswad sampai mengatakan, Anal Malik, Anal Dayyan, saya ras pencipta, saya Dayyan, saya Rabbul Alamin, saya membunuh, saya mematikan, saya menghidupkan. Na'udzubillah min dzalik. Kufur yang sangat nyata para kawan. Itu dari kalangan Ismailiyah Karamithah Batiniyah. Dari kalangan kebatinan tapi ditunggangi oleh orang-orang Rafidhah dan ini direkam dalam sejarahnya orang-orang Rafidhah di tanah haram. Dan itu berlanjut sampai detik ini. Kerusuhan-kerusuhan haram, tragedi Mina, tragedi ini itu semuanya dari kalangan orang-orang Syiah Rafidhah. Dari mulai zaman dahulu sampai sekarang. Mengerikan ikhwan sekarang itu. Dulu lebih mengerikan ikhwan. Wallahul musta'an. Mereka lah para perusuh-perusuh bangsa dan negara dan bahkan perusuh-perusuh agama. Wallahul musta'an. Kita belum bicara di NKRI sekarang ini. Itu kan secara Islam ya. Nah, yang menjadi perusuh NKRI ya sama saja. Kalau berbicara dalam secara Islam barakallahu fikum, mereka semua juga melakukan tindakan yang sama di NKRI ini. Barakallahu fikum. Khawarij jelas. Syiah mulai menggeliat. Ini yang kita waspadai. Yang kita mengingatkan kepada sekian penguasa kita, pemerintah kita, aparat-aparat kita untuk mewaspadai gerakan Syiah Rafidhah. Jangan dikasih hati, jangan kasih tempat dan ruang. Mereka dikenal dalam sejarah Islam sebagai para pengkhianat bangsa. Mereka tidak menginginkan indahnya bangsa, damainya bangsa. Tapi mereka inginkan hancurnya sebuah bangsa dan negara. Jangan dikira mereka mengharapkan Indonesia Raya berkibar, jaya, damai, tenang. Tidak. Mereka tahu mayoritas yang di Indonesia ini bukan Syiah. Mereka paham itu. Dan tujuan mereka mensyiahkan Indonesia dan membantai, membasmi siapa saja yang bukan syiah di Indonesia ini. Itu terucap dalam beberapa statement mereka, tentu merupakan target mereka di mana-mana. Mensyiahkan sebuah negara, lalu membantai kaum muslimin di sana. Di Irak terjadi, di Lebanon terjadi, di Syria. Itu contoh yang paling kejam dalam sejarah Syiah Rafidhah ya ikhwan. Di Syria. Itu dari kalangan Nusairiyah. Nusairiyah itu adalah Syiah Rafidhah kebatinan yang meyakini Ali sebagai Tuhan. Dan mereka menuhankan tokoh-tokoh mereka. Sekarang ini mereka menuhankan Bashar Assad. Nusairiyah. Jangan heran ketika kekuatan Iran bergabung di Suriah membela Assad. Satu kelompok. Syiah Rafidah. Jangan heran kemudian musuh-musuh Islam kesana semuanya. Satu kelompok. Barakallahu fikum. Itu contoh yang paling kejam. Dan pembantaiannya lebih kejam daripada ISIS. Cuman tidak di posting. Itu kalau kemudian dikeluarkan dari Iran. Wah, sangat kejam. Sangat kejam. Barakallahu fikum. Anak-anak, perempuan semua dibantai dengan cara yang sangat mengerikan. Itu semuanya pelakunya dari kalangan Nusairiyah, Rafidah, Batiniyah. Yaman juga demikian. Tapi alhamdulillah Yaman kemudian segera dibersihkan insyaAllah dari mereka semuanya. Dan banyak tempat. Dan di antara sasaran mereka adalah Indonesia. Indonesia. Terucap dari sebagian tokoh-tokoh intelektual muda mereka. Tahun sekian Indonesia disuriahkan. Wallahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Maka yang kita harapkan dari pihak pemerintah kita ialah mewaspadai gerakan-gerakan mereka ini, dikarenakan dalam sejarah Islam dikenal sebagai perusuh bangsa, perusuh negara, dan sebagai pengkhianat bangsa dan negara. Yang mereka inginkan adalah pembantai Islam dan kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Sementara cukup, nanti akan dikaji berikutnya pada kesempatan ba'da zuhur nanti. Ini pembahasan terkait dengan masalah tugasnya pemerintah terkait dengan perkara-perkara keamanan. Disebutkan perusuh-perusuh bangsa, belum membahas tugasnya kita orang. Kan gitu ya? Ini insyaallah akan dikaji pada kesempatan ba'da zuhur nanti. Sementara cukup subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum.